بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف عفى الله عنه: تقسيم الاسم الى مفرد ومثنى وجمع. Pembagian isim kepada mufrad, mutsanna dan jamak. Jadi dari judul ini kita dapat mengambil faedah bahwasannya isim itu terbagi kepada tiga bagian. Dari jenisnya terbagi kepada tiga bagian. Yang pertama mufrad, yang kedua mutsanna, dan yang ketiga jamak. Adapun jamak dibagi lagi, dibagi jadi tiga. Jadi dua apa tiga? Tiga. Pertama jamak taksir, yang kedua jamak mudzakkar salim, yang ketiga jamak muannats salim. Insyaallah akan datang semua penjelasannya. Al-amtsilatu, contoh-contoh. Ta'ibal 'amilu. Jadi syahidnya 'amilu. 'Amilu di sini mufrad. Ta'iba al-'amilani, al-'amilani mutsanna. Kemudian hadara al-muhandisu, muhandisu mufrad. Hadara al-muhandisani, al-muhandisani mutsanna. Nadaitul ba'i'a, nadaitul ba'i'aini. Jadi mutsanna, ba'i'a mufrad, kemudian ba'i'aini mutsanna. Athnaitu 'ala al-muhadzabah, 'ala al-muhadzabah. Athnaitu 'ala al-muhadzabai, muhadzabataini. Ta'iba al-'ummalu, hadara al-muhandisuna. Kalau ini al-'ummalu apa dia? Jama' taksir, dia masuk deretan jama'. Kemudian hadara al-muhandisuna, muhandisu jama' juga, jama' mudzakkar salim. Naditil ba'i'ina, ba'i'ina juga jama' dari mudzakkar salim. Kemudian athnaitu 'ala al-muhadzabati, muhadzabati jama' muannats salim. Setelah beliau menyebutkan contoh-contoh, beliau membuat suatu pembahasan. Beliau berkata, al-bahthu, pembahasan, al-kalimatu, al-akhiratu. Fil amthilati sabiqati kulluha al-kalimatu al-akhiratu. Al-akhiratu fil amthilati sabiqati kullu au kulli. Dia apa Arabnya? Dia ta'kid. Dari mana? Dari ta'kidnya dari al-kalimatu al-akhirah, bukan dari al-amthilah. Al-kalimatul akhiratu, kalimat-kalimat yang terakhir. Fil amthilati sabiqati, pada contoh-contoh yang telah lewat. Kulluha asma'un, semuanya itu adalah isim-isim. Wa idza ta'ammalna, dan jika kita perhatikan hadhil asma'a, pada isim-isim ini. Fi amthilatil qismil awwali, pada contoh-contoh bagian yang pertama. Wajadna, maka kita dapati. Kullasmin, setiap isim. Minhuma, minha darinya. Minha darinya. Yadullu ala syai'in wahidin, menunjukkan atas sesuatu yang satu. Wa yusamma mufradan, dan dinamakan mufrad. Wa idza ta'ammalna talma, wa idza ta'ammalnaha fil qismi tsani, pada bagian yang kedua, wajadna kullun minha. Jadi di sini kullan, yang benar kullan. Ini di dammatain. Jadi yang benar kullan. Wajadna kullan. Karena maf'ulun bih. Wajadna kullan minha. Setiap darinya yadullu ala syai'ain, menunjukkan atas dua. Itna ini. Dua perkara. Wayazidu ala al-mufradi. Dan ditambah atas mufradnya alifan wa nunan. Alif dan nun. Au ya'an wa nunan. Atau ya dan nun. Fil akhir. Pada akhir. Wa yusamma mutsannan, dan ini dinamakan dengan mutsanna ketika ditambah dengan alif, nun, ya dan nun, maka ini dikatakan sebagai mutsanna. Jadi dia hampir sama dengan jamak, cuma dibedakan harakat sebelum ya dan sesudahnya. Amma fil qismi tsalis, adapun bagian yang ketiga, fa kullun minha, maka setiap darinya yadullu ala aktsarin, menunjukkan atas lebih, minasna ini, dari dua. Ayah khatalifu anil mufradi, dan berbeda dari mufrad. Imma bitaghyirin, baik dia dengan perubahan. Fi surati, pada bentuknya. Kama fil mithalil awal, pada contoh yang pertama. Au biziyadatin, atau dengan tambahan. Fil akhir, pada akhir. Kama fil amsilatil baqiyah, sebagaimana contoh yang tersisa. Saya kalau saya wa yusamma jam'an, ini dinamakan dengan jam'a. Wa sayati lahu tafsil, maka akan datang padanya rinciannya. Kemudian dia berkata al-qa'idatul qa'idah. Al-ism, al-ism. Dia masih pada isim. Yang qasimu salasata aqsamin, ini terbagi kepada berapa? Tiga bagian. Mufradun wa musannan, ini sudah telah kita sebutkan. Wa jam'an dan jama'. Fal mufradu ma dalla ala syai'in wahidin, dia menunjukkan akan sesuatu Dari kesimpulan ini kita dapat ambil faedah khulasa dari pembahasan yang ada. Bahasanya isim terbagi kepada tiga bagian. Bagian yang pertama adalah mufrad. Kemudian bagian yang kedua adalah jama' dan bagian yang ketiga adalah mufrad. Bagian yang pertama mufrad, bagian yang kedua musanna, bagian yang ketiga adalah jama'. Kemudian dia sebutkan di sini dalam kesimpulan fal mufradu, dan untuk mufrad ma dalla ala syai'in wahidin, dia menunjukkan atas sesuatu satu. Jadi menunjukkan tentang sesuatu yang dia adalah satu. Kemudian disebutkan yang berikutnya, kaidah berikutnya wal musanna, dan untuk musanna ma dalla ala syai'aini itsnaini, menunjukkan atas dua perkara. Bi ziyadati alifin, dengan tambahan alif, wa nunin dan nun, au ya'in atau ya, wa nunin atau ya dan nun fi akhiri, pada akhirnya. Wal jam'u ma dalla ala aktsara min itsnaini, dan jam'u dan jama' ma dalla ala aktsara min itsnaini, dia adalah apa yang menunjukkan atas lebih min itsnaini dari dua. Dimudah ya. Itu dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.